Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tuhfatul Ikhwan bi ajwibatin muhimmatin tata'allaku bi arkanil Islam, karya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang berikutnya. As-su'alu tasi asyar, pertanyaan yang ke-19. Ma hukmu man aftara fi Ramadan ghaira munkirin li wujubihi wa hal yukhrijuhu minal Islam tarkuhu siyam tahawunan akthar min marrah? Apa hukum orang yang berbuka di siang Ramadan, yaitu tidak puasa di siang Ramadan tanpa uzur? Ghairu munkirin li wujubih, tetapi dia tidak mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Apakah yang seperti ini mengeluarkan dia dari Islam? Perbuatannya meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena bermudah-mudahan, karena malas-malasan, ya. Dan dia melakukannya lebih dari satu kali. Apakah ini mengeluarkan dia dari Islam? Nah, al-jawab, jawabannya, orang yang tidak berpuasa tanpa uzur di siang Ramadan dan dia masih meyakini wajibnya, ya, hanya saja malas atau bermudah-mudahan atau yang semisalnya, man aftara fi Ramadan amdan li ghairi udhrin syar'iyyin faqad ata kabiratan minal kabair. Barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sengaja tanpa uzur syar'i, ya, namun dia masih meyakini wajibnya puasa Ramadan, maka dia telah melakukan salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Wala yakfur bidzalik fi ashahi aqwalil ulama, dan dia tidak menjadi kafir, tidak keluar dari Islam karena sebab perbuatannya meninggalkan puasa Ramadan, menurut pendapat ulama yang paling sahih. Wa alaihi taubah ilallahi subhanahu ma'al qada, dan wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal disertai dengan mengqada, mengqada puasanya. Nah, wal adillatul katsiratu tadullu ala anna tarkas siyam laisa kufran akbar idza lam yajhadil wujub, dan dalil-dalil yang banyak menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena sengaja tanpa uzur, ya, syar'i, hanya saja karena malas atau yang semisalnya, laisa kufrun akbar, ini bukan kufur besar, bukan. idza lam yajhadil wujub, apabila dia tidak menentang, tidak mengingkari wajibnya. Wa innama aftara tasahulan wa kasalan, hanya saja dia tidak berpuasa karena bermudah-mudahan dan karena malas. Nah, ini hukum orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, namun dia masih meyakini wajibnya puasa Ramadan, hanya saja malas dan bermudah-mudahan sehingga dia enggak puasa. Maka perbuatan seperti ini adalah dosa besar, namun tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Nah, kecuali jika dia mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia menjadi kufur, keluar dari Islam karena sebab mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Namun apabila dia masih meyakini wajibnya, hanya saja dia malas atau yang semisalnya, sehingga dia meninggalkan puasa Ramadan, maka dia fasik, pelaku kefasikan, pelaku dosa besar, namun tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Dia seorang mukmin, muslim, dhaiful iman, yang lemah keimanannya. Kemudian kata Syekh, wa alaihi it'amu miskin an kulli yaumin idza ta'akhkhara al-qada ila ramadan akhar min ghairi udhrin syar'i lima taqaddama fi jawabi su'ali sabi'asyar. Dan wajib bagi dia untuk bayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap harinya apabila dia menunda qadanya, menunda qada ramadannya sampai masuk ramadan berikutnya tanpa udzur syar'i, sebagaimana yang sudah berlalu pembahasannya pada jawaban pertanyaan yang ke-17. Bahwasannya orang yang menunda-nunda qada Ramadan secara sengaja, bukan karena uzur, sampai masuk Ramadan berikutnya, maka dia wajib bertaubat dan wajib mengqada dan disertai wajib membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap harinya. Wa hakadza tarkuz zakah wal hajj ma'al istita'ah. Demikian pula hukum meninggalkan zakat yang wajib dan meninggalkan ibadah haji, ma'al istita'ah, padahal dia mampu. Idza lam yajhad wujubahuma, apabila dia tidak mengingkari wajibnya zakat dan wajibnya haji, fa innahu la yakfur bidzalik, maka dia tidak menjadi kafir karena sebab meninggalkan ibadah haji dan meninggalkan zakat. Dia tidak keluar dari Islam selama dia masih meyakini wajibnya, wajibnya zakat dan wajibnya haji. Wa alaihi ada'uz zakah amma madha minas sinin, namun dia wajib, dia masih tetap wajib untuk menunaikan zakat yang telah dia tinggalkan minas sinin, dari tahun-tahun yang lalu. Allati farrata fiha, yang dia telah lalai dalam pembayaran zakat di tahun-tahun yang lalu, sehingga dia harus mengingatnya berapa tahun dia tidak membayar zakat. Tetap wajib untuk menunaikan zakat tahun-tahun yang lalu, jika tahun yang lalu dia belum membayar zakat. Wa alaihi al-hajju ma'at taubah wa an-nasuh min at-ta'khir. Dan wajib juga bagi dia untuk berhaji. Ya. Disertai dengan taubat. Taubat nasuha. Ya. Karena dia telah meninggalkan ibadah haji padahal dia mampu. Ya. Maka wajib bagi dia untuk bertaubat dan menunaikan haji. Ya. Bertaubat dari perbuatannya takhir, menunda-nunda. Ya. Padahal dia telah mampu. Li'umumil adillati syar'iyyah fi dzalika addalati 'ala adami kufrihima. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil syar'i yang menunjukkan bahwasannya nah, orang yang meninggalkan zakat atau meninggalkan ibadah haji ya, padahal dia mampu ya, tapi dia meninggalkannya karena malas tanpa udzur syar'i ya, dalil-dalil menunjukkan tidak kafirnya orang yang seperti ini ya, tidak sampai kepada derajat kufur. Idza lam yajhada wujubahuma, apabila dia tidak mengingkari atau enam ya, apabila dia orang yang meninggalkan zakat dan meninggalkan haji itu tidak mengingkari kewajiban keduanya. Wa min dzalika haditsu ta'dzibi tarikiz zakah bimalihi yaumal qiyamah thumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Di antaranya adalah dalil hadis tentang diazabnya orang yang meninggalkan zakat. Hadis tentang orang yang diazab karena meninggalkan zakat mal pada hari kiamat. Dia diazab. Kemudian setelah selesai dari azabnya ya, kemudian dia melihat nasibnya, ima ke surga atau ke neraka. Hadis ini menunjukkan tidak kafirnya orang yang meninggalkan zakat. Nah, demikian pula orang yang meninggalkan haji karena malas tanpa udzur syar'i. Ya. Demikian pula orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur syar'i dan dia masih meyakini wajibnya, maka nah, dia pelaku dosa besar. Namun tidak sampai kepada derajat kekufuran. Lain halnya dengan sholat ya. Sebagaimana dalam fatwa beliau sebelumnya, pada fatwa yang ke-18, kalau dalam masalah meninggalkan sholat, Syekh bin Baz berpendapat orang yang meninggalkan sholat karena malas ya, tanpa uzur syar'i ya, melainkan karena malas atau bermudah-mudahan menggampang-gampangkan, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Berdasarkan hadis, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Nah, adapun meninggalkan puasa, zakat, haji ya, dengan sengaja tanpa udzur syar'i ya, maka ini tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Dia muslim tapi dhaiful iman, yang lemah keimanannya, selama dia masih meyakini wajibnya. Lain halnya kalau dia tidak meyakini wajibnya ya, maka dia telah nam terjatuh ke dalam kekufuran. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. As-su'alul 20, pertanyaan yang ke-20. As-su'alul 'ishrun yang ke-20. Mal hukmu idza tahuratil haidu fi asna'in nahar Ramadan? Apa hukum apabila wanita yang haid suci di pertengahan siang Ramadan? Nah, al-jawab, jawabannya, alaihal imsak fi asahi qawlai lil ulama li zawalil udhri syar'i. Wajib bagi wanita tadi yang suci di pertengahan siang Ramadan, wajib bagi dia untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Artinya wajib bagi dia puasa. Menurut dua pendapat ulama yang paling sahih. Li zawalil udhri syar'i, karena telah hilangnya udhur syar'i. Udhurnya adalah haid atau nifas, ya. Ketika telah suci di siang Ramadan, ya, maka telah hilang udhurnya. Wajib bagi dia untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sampai masuk waktu maghrib. Itu wajib bagi dia untuk berpuasa jika suci di siang hari. Wa 'alaiha qada'u dzalikal yaum, dan wajib bagi dia untuk mengqada hari itu. Itu mengqadanya di luar Ramadan tentunya. Kama law sabatat ru'yatu Ramadan naharon, sebagaimana apabila telah ditetapkan ru'yah hilal Ramadan itu di siang hari. Telah terjadi ru'yah hilal di siang hari, di siang bolong Ramadan. Fa'inal muslimina yumsikuna baqiyatal yaum, maka kaum muslimin mereka menahan diri dari pembatal-pembatal puasa di sisa harinya. Artinya ketika hilal terlihat di siang hari, ya, maka kaum muslimin berpuasa sejak melihat hilal di siang hari tersebut. Nah, sampai waktu maghrib. Wa yaqduna dzalikal yaum 'inda jumhuri ahli al-'ilm, dan wajib bagi mereka untuk mengqadha hari itu. Selain menahan diri dari pembatal-pembatal puasa di sisa hari sampai maghrib, juga wajib bagi mereka untuk mengqadha puasa di hari itu menurut jumhur para ulama. Wa misluhal musafir idza qadima fi athna'in nahar fi Ramadan ila baladihi. Dan yang semisal dengan ini adalah seorang musafir yang dia baru datang di siang hari di bulan Ramadan, ya. Baru datang di negerinya. Nah, itu baru pulang dari safar. Nah, di siang Ramadan. Jadi nyampe rumah siang. Nah, sedangkan waktu safar dia tidak puasa. Kemudian karena telah mukim, fa inna alaihil imsak fi asahi qaulai lil ulama, maka wajib bagi dia untuk imsak menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Itu wajib bagi dia untuk puasa menurut dua pendapat ulama yang paling sahih. Li zawali hukmi safar, karena hilangnya hukum safar. Dia sudah mukim, maka wajib puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ma'akadu idzalikal yaum, disertai dengan mengqadha puasa di hari itu. Itu hari itu, nah, puasanya juga diqadha. Wallahu waliyyu taufiq. Nah. Baik, ini tentang hukum orang yang wanita yang suci di pertengahan Ramadan. Syekh bin Baz rahimahullahu taala berfatwa wajib bagi dia untuk berpuasa jika sucinya di siang Ramadan. Seperti orang yang melihat hilal di siang Ramadan. Wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sampai maghrib. Demikian pula seperti musafir yang pulang ke rumahnya di siang Ramadan, atau sampai di rumahnya, tiba di rumahnya siang Ramadan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa imsak, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Namun dalam masalah ini ada khilaf ya. Maka beliau mengatakan fi asahi qaulai lil ulama, menurut dua pendapat ulama yang paling sahih. Pendapat yang lainnya atau pendapat kedua tidak mewajibkan imsak. Wanita yang suci di siang Ramadan ya. Dia tidak wajib puasa, tidak wajib imsak, tidak wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa di sisa harinya. Dia seorang yang muftir. Demikian pula seorang musafir yang tiba di rumahnya siang Ramadan, di siang Ramadan. Maka kalau dia sudah berbuka di saat safarnya ya, maka dia tidak wajib untuk berpuasa atau imsak ketika telah tiba di rumahnya di siang Ramadan. Dan ini pendapatnya jumhur. Ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Dan ini pendapatnya al-Imam Malik rahimahullah. Dan ini pendapatnya al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan juga pendapatnya al-Imam Ahmad. Tiga imam, al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berpendapat wanita yang haid yang suci di siang Ramadan tidak wajib imsak. Tidak wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa di sisa harinya. Dia orang yang berbuka, tidak berpuasa, tidak wajib imsak. Kenapa? Karena tidak adanya dalil yang mewajibkan. Karena tidak adanya dalil yang mewajibkan wanita yang suci di siang Ramadan untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa di sisa harinya. Demikian pula orang yang musafir yang tiba di rumahnya di siang Ramadan. Tidak ada dalil yang mewajibkan dia untuk berpuasa jika dia telah berbuka di saat safarnya. Taib, wallahu alam. Ya, nampaknya pendapat jumhur, pendapat yang lebih kuat. Karena tidak adanya dalil. Adapun pendapatnya Syekh bin Baz di sini adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dan juga pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlun.